Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali, bisa mengkaji kembali, bisa mengaji kembali bersama guru kita Buya dalam program Rumahku Syurgaku. Apa kabar para pemirsa Al-Bahja TV dan para pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada? Dan Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Bahja. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dalam rangka tolabul ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para pemirsa Al-Bahja TV dan pendengar setia Radio Ku Network dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini tema yang akan dibahas oleh guru kita Buya yaitu tentang cara mengingatkan pasangan kita. Nah, dan kami ingatkan juga bagi para pendengar bisa bergabung bersama kami nanti di sesi interaktif, yaitu di line telepon 0231 830 8929, dan juga nanti para jamaah akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung bersama Buya. Untuk sesi pertama kita akan mendengarkan dulu yaitu mukadimah ataupun juga penjabaran dari tema kita, yaitu cara mengingatkan pasangan. Kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, sehat kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Para pendengar, doa para pemirsa dan juga para hadirin, hadirat, semoga semua senantiasa dalam rahmat Allah, diberi oleh Allah keberkahan dalam hidup di dunia. Amin. Dan hidup nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya sahabat atau para pemirsa, para jemaah, kalau kita berbicara tentang rumah tangga, ini memang tidak ada sekolahnya, ibu bapak ya. Kalau kita ingin jadi dokter pasti ada sekolahnya, ada fakultasnya. Kalau kita ingin menjadi insinyur pasti ada sekolahnya. Nah, kalau kita ingin menjalin rumah dengan harmonis, ini kira-kira kita sekolahnya kemana gitu ya? Dan insya Allah tentunya agama Islam hadir menyiapkan ataupun juga sudah menyiapkan solusi terutama dalam segi rumah tangga. Ya, tafadhal Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, para pemirsa, para pendengar, hadirin, hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa belajar tidak ada hentinya dan kita harus belajar. Yang belajar tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Yang tidak punya ilmu, dia seperti dalam gelap. Susah mencari sesuatu yang dicari. Rumah tangga, ada tujuan, ada yang dicari. Mungkin dalam bahasa sederhana adalah kebahagiaan. Tapi kalau orang tidak punya ilmu menuju kebahagiaan, dia tidak akan kunjung jumpa dengan kebahagiaan yang dicari, karena tidak ada ilmunya. Maka silsilah ini silsilah sudah panjang, ini sudah berapa tahun silsilah ini adalah universitasnya nih. Kita membuat kampusnya, kita membuat pendidikannya, bagaimana suami istri itu punya ilmu bekal untuk menjalin hidup, membangun mahligai, rumah tangga yang indah menuju kebahagiaan di dunia sebagai mukaddimah kebahagiaan nanti di akhirat. Di dalam rumah tangga kita tahu bahwasanya suami kita bukan malaikat, istri bukan malaikat. Mungkin sekali ada kesalahan di sana. Dan kesalahan itu selalu dan selalu akan mengganggu. Bagai duri di dalam daging. Kalau kita biarkan maka itu akan terus mengganggu dan mengganggu. Maka dari itu, jangan sampai kita cuek dengan kesalahan pasangan dengan alasan kita itu sabar. Akan tapi lihat, kesalahan demi kesalahan yang menumpuk menjadikan seseorang yang semula mampu sabar menjadi tidak mampu untuk sabar. Maka akan meledak suatu ketika, tiba-tiba seorang istri yang lembut sepanjang waktu tiba-tiba suatu ketika mengangkat suara dan bertolak pinggang di depan sang suami. Atau seorang suami yang semula adalah sangat lembut dan lembut dan lembut, tiba-tiba dia sudah bisa berani membanting piring, membanting pintu dan seterusnya. Nah ini, karena itu sebetulnya dari sesuatu yang tersimpan, kesalahan yang kita simpan tidak segera kita selesaikan. Maka dari itu hendaknya kita ini rindu untuk bisa menyempurnakan pasangan kita seperti halnya kita hendaknya rindu untuk disempurnakan. Maka kaidah hidup dalam rumah tangga secara khusus dan bermasyarakat secara umum, Buya selalu sampaikan bahwa ada kaidah hidup menuju kemuliaan, menuju hidup yang lebih baik dalam bermasyarakat atau khususnya di dalam rumah tangga, harus ada kebiasaan yang benar-benar menjadi sesuatu yang kita yakini sekaligus kita terapkan. Kebiasaan di rumah tangga kita adalah senang untuk mengingatkan dan senang untuk diingatkan. Ini dalam segala, senang mengingatkan dan senang diingatkan. Sebab ada orang yang senang mengingatkan, akan tapi dia susah diingatkan. Oh, paling senang kalau mengingatkan, tapi giliran diingatkan cemberut mukanya ini. Ibu-ibu itu biasanya itu ya. Kalau diingat, kalau mengingatkan senang, tapi giliran diingatkan cemberut. Bapak-bapak senang mengingatkan, giliran diingatkan keluar batik pintu terus tidak pulang gitu. Itu model bapak-bapak yang enggak bisa benar itu. Sama ibu-ibu enggak bisa benar. Nah, padahal kalau orang sadar bahwasanya mengingatkan itu sendiri adalah hadiah, sebuah hadiah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini cuman kadanglah ini, seorang suami sendiri tidak berani mengingatkan istrinya, tidak berani, padahal dia sendiri gagah, kekar, gagah, suaranya lantang, padahal kalau di luar pun mungkin dia bisa memimpin sebuah perusahaan dan dia bisa main perintah seenaknya kepada bawahannya, tapi giliran di hadapan istri dia bisa tidak berani ngapa-ngapain. Atau seorang istri pun demikian, bisa menjadi seorang penasehat, penceramah dan sebagainya, mungkin nasihat orang lain banyak, tapi di saat melihat kesalahan sang suami tidak bisa. Nah ini yang perlu kita cari, kenapa kok menjadi seperti itu, ada apa dengan ini semuanya. Kita memulai semua dalam pembenahan rumah tangga itu, yang kita mulai adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Baik, kalau tiba-tiba kita punya seorang istri yang tidak berani mengingatkan kita, atau Anda sebagai seorang istri punya suami tidak berani mengingatkan kita, jangan Anda berbangga. Mungkin ada kesalahan di dalam diri Anda. Ada seorang suami kenapa tidak mengingatkan? Ah, daripada ribut. Oh, berarti ini istrinya suka bikin ribut kalau diingatkan. Coba ada atau tidak? Ini penyakit. Sehingga suami hanya lebih baik diam saja daripada ingatkan ribut. Ini ribut daripada ribut. Maka Anda jangan menjadi semacam itu. Jadi kalau Anda, makanya kalau ada seorang suami tidak berani mengingatkan istri karena takut masalah lebih gede, maka tahu itu istri yang jelek. Kalau ada seorang suami punya istri, kok suami istrinya tidak berani mengingatkan karena takut suaminya marah dan sebagainya, maka itu suami yang jelek. Dan ini sebetulnya ini bibit kerusakan dari sini. Karena nanti akan menular juga. Coba, kalau ada seorang istri diingatkan kok tiba-tiba membantah atau marah, maka giliran istri suatu ketika mau mengingatkan, masih ingat, kamu diingatkan dulu juga begitu, sekarang ingatkan. Akhirnya Pak, di dalam rumah tersebut tidak bisa nerima kebenaran yang dikirim. Sehingga dalam rumah tangga sudah begitu, jalani hidup sudah berantem-berantem, ribut-ribut, gak sholat semuanya. Akhirnya neraka sebelum masuk neraka. Tetapi kalau kaidah hidup ini Anda pegang bahwasanya saya siap diingatkan setiap saat. Bahkan selalu saya menghimbau kepada seorang suami, kalau lagi diingatkan sama istrinya, langsung saja disambut. Oh istriku, terima kasih. Kau telah mengingatkan aku. Hari ini aku beri hadiah kamu. Apa bang? Anting sebelah. Kaget di sini ya. Kenapa bang kok anting sebelah? Kalau kamu ingatkan yang kedua, baru antingnya genep. Nah gitu. Bukan malah marah, cemberut, bilang kamu bisa ngomong saja. Nah, tidak begitu. Jadi berbanggalah kalau Anda diingatkan. Karena sebetulnya itu adalah karena kerinduan seorang pasangan untuk mengangkat suaminya agar lebih baik atau mengangkat istrinya lebih baik. Akan tapi alangkah banyaknya, kunci ini tidak pernah dipakai, lihat. Hidup rumah tangga dingin. Dingin sudah. Jalan itu sendirin oleh saya. Nggak ada jalan, sudah sepanjang jalan diem. Pada takut ngomong, pada takut ini. Ada model begitu tuh. Ada orang enggak pernah ada keindahan. Sementara Masya Allah, hidup rumah tangga itu harus indah. Harga mati sudahlah, jangan mau dibohongi oleh iblis sama syaitan yang yuki bainakumul adawa wal baghdha, yang hanya menanamkan kebencian di antara kalian. Ini kata firman Allah. Bahkan suami istri pun kadang dia enggak enak, sehingga menjadi seorang suami itu kalau dekat sama istri sudah. Jadi kalau suami itu mau pulang kerja tuh lihat jam tuh kok jam 4 kok cepet banget jamnya ini. Ngapain? mau pulang lagi ketemu si dia. Sama seorang istri pun lihat jam kok, aduh, bentar lagi Mbah datang, bentar lagi Bapak datang. Tidak indah. Karena suasana rumah tangga tidak dibangun dengan keindahan. Akan tapi bagaimana kerinduan, cinta, saling menghargai, saling memperhatikan, saling mengerti. Itu tumbuh dalam rumah tangga dan itulah keindahan. Dan ilmu harus, dan kita harus mencoba untuk itu. Cuman kadang egois. Nah, egois inilah susah kita untuk diingatkan. Nah, ini koreksi pertama. Jadi kalau ada pasangan kok tidak berani ingatkan kita, koreksi. Bisa jadi dirimu yang tidak baik. Maka kita harus membuka kepada pasangan kita. Wahai suamiku, wahai istriku, hari ini kita akan duduk ikrar. Ikrar apa? Berjanji. Sebagai tanda cinta kita, bukan beli mobil, beli cincin, tidak. Sebagai tanda cinta yang paling istimewa adalah, sebagai tanda cintamu abang kepadaku, kalau aku salah tolong segera diingatkan. Sama seorang suami pun ikrar seperti itu. Kalau perlu ditulis yang gede, mudah mengingat dan mudah diingatkan. Kalau kiraan suaminya salah, ditunjuk dulu, bang, ingat itu bang. Terus, iya ingat aja, ntar lagi saya mau gitu, mengingetin. Kan sudah senyum, dibuat suasana indah. Kan sudah ada ikrar kesepakatan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Hadirkan di rumah kita. Baik, ini kesadaran dulu. Kalau ada pasangan susah mengingatkan kita, bisa jadi kita yang bersalah. Baik. Kemudian setelah itu koreksi. Kalau Anda tidak pernah mau mengingatkan pasangan Anda, tadi kita dalam mukadimah itu, Anda berarti tidak rindu kebahagiaan yang sesungguhnya. Akan membiarkan pasangan semakin jauh, semakin jauh. Baik, kemudian selanjutnya, di saat Anda harus mengingatkan, tentu ada tata cara dan aturan. Memang sisi kita, kalau kita diingatkan dengan cara apapun, ketahuilah, hendaknya kita bisa nerima, dan itu harus kita tata, kesombongan kita harus kita pangkas. Kalau kita diingatkan oleh seseorang, apalagi dia adalah orang yang kita mengaku mencintainya, memberikan keturunan kepada kita, anak-anak kita, punya anak, istri, suami. Kita diingatkan siapa saja punya kaidah, selagi itu kebaikan tolong diterima, jangan dibantah, jangan ditolak. Nah, kita perlu sadar bahwasanya kalau orang mengingatkan sebetulnya dia telah menghindarkan kita dari terjerumus dalam satu masalah atau problem atau bencana. Secara lahir saja deh, contoh kalau lahir dengan batin itu berbeda, biarpun sama-sama menguntungkan. Kalau batin itu karena batinnya tidak terlihat, sehingga orang jarang sadar. Tapi kalau lahir gampang, urusan lahir begini. Contoh, ada orang, ada ibu-ibu di belakang nih, ibu yang paling depan duduk, tak taunya di belakangnya ibu ada kalajengking, rambat di leher. Tak tahu ibu yang di belakang bilang, kak, sampai dipukul, kalajengking. Saatnya sakit sininya. Bakal dipukul begini, pak, kalajengking. Ibu yang ditolong begitu apa masih ngomong, kalau ngambil pelan-pelan ya, gitu. Keburu disengat nanti. Enggak kan? Oh, makasih, makasih. Biarpun tadi sakit ini, ada kala jengkeng rambat. Nah, apakah masih marah? Kamu itu ngusir kala jengkeng dari leher saya. Keras-keras. Kaget saya sampean. Coba pelan-pelan. Ya Bu, ada kala jengkeng. Ibu sendiri yang kaget malah sengat nanti. Jadi, mengingatkan. Mestinya kita bersyukur. Terima kasih. Masya Allah. Itu urusan lahir kita bisa paham. Contoh lagi. Seorang istri lagi nunggu suaminya. Seorang istri lagi nunggu suaminya. Suaminya itu datang seminggu sekali ini. Biarpun seminggu sekali pulang kerja. Jumat sore pulang. Jumat pulang, Ahad datang. Jumat berangkat. Jumat pulang, Ahad berangkat. Baik, nunggu istrinya nunggu di depan rumah. Habis maghrib, rumahnya suaminya enggak ngerti kalau di depan ada galian listrik atau galian telkom. Tak tanya pak, suaminya mau lewat, istri yang lihat saja. Awas, kecebur ntar lagi. Asik, kecebur lah. Kira-kira marah enggak suami dibegituin? Marah, kamu kurang ajar, enggak mau ngasih tahu sama saya. Ya itu, berarti kalau istri membiarkan kecebur itu paling hanya kaget saja, cuma sebegini kok. Tapi kan cukup marah. Bagaimana seorang istri membiarkan suaminya melakukan keharaman? Berarti apa? Bukan kecebur di liang lubang galian listrik, tapi kecebur ke neraka. Berarti jahat betul tuh istri membiarkan suaminya makan yang haram, ngambil yang haram. Ini kita perlu merenung. Jadi mengingatkan sebenarnya mengangkat kita memulia, menjadi kita sebab mulia. Baik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana di saat kita ingin mengingatkan ini topiknya. Cara mengingatkan itu seperti apa? Kita harus tahu dong kapan waktu mengingatkan, dengan cara apa mengingatkan. Faktor kedekatan sendiri kadang menjadi hijab. Terlalu dekat menjadi hijab. Karena apa? Tahu bahasanya yang mengingatkan orang yang sangat mencintainya, kadang mentang-mentang seenaknya sendiri. Biar melanggar lagi. Anak kecil kita ingatkan susah karena faktor kedekatan. Suami istri juga begitu, faktor kedekatan cinta, keindahan dan sebagainya. Kadang peringatan itu sendiri menjadi tidak berarti. Baik. Dalam mengingatkan sendiri harus kita tahu waktu dan cara. Waktu, cara dan siapa yang harus mengingatkan. Maka ada dua kaidah yang sangat sederhana yang sering kami suarakan bahwasanya di dalam ingat mengingatkan maka ketahuilah. Yang pertama adalah kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Ini kaidah dalam menyampaikan kebenaran mengingatkan. Artinya apa? Kalau Anda seorang suami melihat istrinya melakukan kesalahan. Kalau ingin mengingatkan, kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Artinya apa? Pilih waktu yang tepat dong. Bayangkan istri masih baru mencuci baju, masak, keringatan, kemudian anaknya ngompol lagi, segala macam masih begini, dimarahi sama suaminya, ditegur sama suaminya, perang itu. Perlu waktu, mungkin ditunggu dulu, dibantu dulu, ini biasanya. Istri harus paham kalau suami mulai bantu-bantu itu biasanya mau ngingetin, ya itu sadar. Jadi bantu dulu, gini-gini, kalau perlu dipijitin dulu, mama capek ya, Masya Allah. Ya Allah, udah senang, mulai senyum, nah, baru masuk, begitu. Ma, mohon maaf ya. Kenapa sih, Pak? Mohon maaf, gak apa-apa kan, saya ngingetin. Gak apa-apa sih, malu mulai ya. Kan udah lagi dipijitin. Tolonglah, Ma, kalau telepon itu jangan ngomongin orang. Itu dosa namanya menggunjing. Coba kalau diingatkan waktu telepon, memang begitu, kenapa? Memang begitu, dibilang jangan gunjing, memang begitu. Jadi ada cara, bagaimana mengingatkan suami ada bagaimana? Kemarin ada seorang istri mengingatkan suaminya bagaimana? Ya, kalau Anda mengingatkan istri suami gak mampu, ya Anda gak punya cara. Ngajak tahajud susah, saya bilang, ibu gak pandai seni bangunin istri suami. Coba lah gigit telinganya pelan-pelan gitu ya. Kan ada caranya ada. Jadi goda dulu, senang dulu. Dalam keadaan senang baru masuk nanti yang namanya nasihat. Jangan suami lagi pulang kerja, keringatan. Belum lagi air dingin lupa ngambilin. Bukan lupa ngambilin, gak pernah ngambilin. Kalau lupa sih masih kadang-kadangin. Ini istri. Ini sih kan soleha semuanya ini. Suami masih di pintu sudah siapin gelas air dingin. Apalagi camilan sedikit biar nahan lapar dulu. Mengudui lap keringetnya. Waduh enak banget nih. Masya Allah. Tak tahunya suaminya sudah dari awal sudah nyiapin. Karena tidak punya nyiapin permen buat istri atau apa. Oh enak bener hidup begini. Waktu si istrinya mau ngasih. Bang minum sur. Makan permen dulu sayang, disuapi dulu. Misalnya. Begitu kan ibu ya. Masya Allah. Baik. Makanya wajahnya ceria semuanya. Nah ini. Jadi dalam hal mengingatkan sendiri harus ada cara. Kalau kita salah cara mengingatkan, bukan malah menjadi sebuah tidak diterima sebagai kebenaran, mungkin bisa menjadi sebab permusuhan juga. Baik, subhanallah itu dia. Mukadimah dari Buya sangat indah sekali, sahabat ya. Kita harus siap diingatkan dan siap mengingatkan, gitu ya. Setuju? Di kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan buka sesi interaktif bersama para jemaah, bersama para pendengar dan pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network. Silakan untuk sahabat bisa bertanya di line telepon 0231 830 8929. Dan para jemaah juga nanti kita beri kesempatan ya untuk bertanya seputaran tema kita, yaitu cara mengingatkan pasangan dengan password Al-Bahjah TV dan radioku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa dan para pendengar Radio Network, kita akan break dulu dan akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Kuntu. Baik, kembali lagi bersama program Rumahku Syurgaku di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan mukadimah dari Buya, yaitu bagaimana caranya kita mengingatkan kepada pasangan. Nah, mungkin ada yang ditambahkan lagi Buya, pelengkap atau juga ada yang ingin ditambahkan lagi dari mukadimah tadi. Apa tuh Buya? Baik, tadi yang pertama adalah kita harus bisa memilih waktu kapan kita mengingatkan. Artinya waktu yang kita perkirakan ada kelapangan di hatinya, kesiapan untuk mendengar. Jadi waktu yang indah, waktu yang bukan lagi emosi, bahkan mungkin bukan waktu dia melakukan kesalahan. Jadi kita tunda dulu, ngambil waktu yang tepat, mungkin di saat itu kita lagi mohon maaf bermesraan, setelah itu, atau mungkin lagi makan enak, lagi makan bersama, lagi indah, pokoknya suasana indah, baru nanti kita minta izin, berbicara yang baik kepada pasanganmu. Mungkin mohon maaf dengan kalimat yang indah, mohon maaf abang, suamiku, istriku, aku mau bicara sebentar, boleh kan? Nanti dia akan jadi apa yang kita omongkan itu berbobot. Karena ternyata kita bungkus dengan mukaddimah yang indah, dengan permintaan, dengan permohonan, minta izin. Ini menjadi bobot yang akan kita omongkan. Daripada sudah biasa itu kan ngoceh itu kan, bisa jamnya berdering itu namanya beker harian itu. Bisa begitu nanti. Ini memilih waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, ternyata kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Jika Anda mampu memang dan mungkin bakal didengar, Anda boleh langsung menyampaikan. Tapi kadang kalau tidak bisa, mungkin melalui sarana yang lain. Menulis surat cinta yang indah, kan ya sudah. Buat surat yang bagus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat ke kantor, apa kemana, jadi tinggal buat suamiku tercinta. Gambarnya ada mungkin lipstik ditinggal di situ, tempel gitu. Padahal berangkatnya enggak berani nyapa suaminya. Assalamualaikum, mohon maaf suamiku, aku mohon minta yang indah, mohon maaf atas segala kesalahan dan sebagainya, dan sebagainya. Sanjung suamiku sangat baik dan sebagainya, sungguh aku sangat mencintai. Enggak apa-apa dengan sanjungan-sanjungan yang luar biasa, baru terakhir minta maaf abang, gini. Baru ingin mengingatkan. Biasanya biarpun dia orang yang biasa emosi, kalau diingatkan kamu dengan surat yang dikasih mukadimah yang indah itu, mikir, mungkin mamar, tapi balik lagi kok indah betul kalimatnya. Biasanya puisinya minjem enggak apa-apa. Jadi ini perlu membuat keindahan itu harus ada seninya, mengingatkan. Kadang kita itu buru-buru pengen nyampaikan tanpa perang, karena apa, sudah enggak langsung jadi, sudah kebiasaan. Jadi kita merubah. Kemudian bisa jadi dengan lidahnya orang lain. Cuman kalau lidahnya orang lain itu harus waspada kita. Bukan jadi wanita yang suka curhat, laki-laki curhat terus. Curhat itu kalau bukan kepada orang yang akan bisa menyelesaikan permasalahannya, namanya menggunjing. Anda bisa diskusi dengan seseorang, mungkin orang yang sangat dikagumi, dihormati oleh dia. Tapi pun kita tidak boleh berlebihan. Hanya sekedar kalau dia faham saja, mungkin cukup. Misalnya, bang, mohon maaf, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Saya suami itu masya Allah luar biasa baik. Cuman saya takut kebaikan dia itu bisa hilang dan berubah karena akhir-akhir ini dia mulai sedikit gitu saja. Tidak langsung habis, wah boleh pakai gini, begini, gini, gini, gini. Kan biasanya ibu-ibu yang gak kuat itu. Karena kelamaan didolimi sama suami. Wah kalau cerita itu panjang, sampai ustadznya gak sempat ngomong. Satu jam ngadunya. Ustadznya gini, sudah bu. Nah ini tidak. Artinya Anda boleh ngadu kepada selain, kepada orang lain dengan catatan itu sudah pernah kita bahas. Maksudnya tidak semua harus kita adukan ke orang. Kita boleh ngadu kepada siapapun. Jauhi orang tua dulu. Jauhi orang tua. Jangan, ini termasuk, jangan buru-buru ingin menyelesaikan masalah, Anda ngadu kepada orang tua Anda atau orang tuanya dia juga. Perlahan. Kalau orang tua Anda, dia menanggap dengan emosi dan cinta, akhirnya langsung marah. Oh kurang ajar jadi sama kamu dia. Mungkin dengan orang yang bijak bisa menjadi penengah yang dikagumi oleh dia. Dan Anda juga mempercayai dia, nanti menjadi penengah. Anda sampaikan yang halus, kemudian nanti mungkin kita pura-pura ziarah. Tapi kalau ziarah tuh enggak usah ngomong. Ini loh Pak Ustaz, suami saya. Ini kan malah jerumuskan ini. Terus mau diapain saya gini kan? Ya datang aja diam Ustaznya, kan Ustaz Zaki, Ustaz cerdas, paham lah. Oh, ini yang kemarin ngadu istrinya datang. Ada cara, maka minta tolong kepada orang lain, tapi harus waspada. Siapa yang akan kita minta tolong? Bukan dukun, bukan paranormal. Bukan orang yang bilang, wah istrimu tuh lagi diganggu ini. Ganggu apa? Macam-macam, solusi lahir didahulukan, ganggu. Enggak, kita harus dengan cara yang lahir, kita tanya, kita ingin tahu, dan seterusnya. Jadi intinya, yang kedua adalah, Anda tidak boleh tergopoh-gopoh untuk mengingatkan pasangan dengan lidah Anda sendiri. Mungkin dengan wasilah surat cinta, atau apa. Anda titipkan, atau mungkin melalui orang lain tapi dengan catatan orang lain ini, orang lain yang Anda duga bakal bisa menyelesaikan masalah, dia masyhur dengan kebijakannya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masyhur dengan kebijakannya, dia memberikan solusi, ya. Dekat kepada Allah, tidak akan membuat permasalahan baru lagi. Ini saja insyaallah. Baik, subhanallah, saatnya kita membuka sesi interaktif bersama para jamaah dulu, satu dari bapak-bapak dan satu dari jamaah ibu-ibu dulu. Kami persilakan kepada para jamaah bapak-bapak dulu, silakan bagi yang ingin bertanya, passwordnya, kemudian juga nama dan alamat. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huya Abdul Rosad dari Bekasi. Al-Wajah TV dan radioku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallam berkali. Saya minta penjelasan tentang ini, Bu, ya. Masalah firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Saya minta penjelasan tentang pengertian daripada ayat tersebut. Yang pertama, Bu, ya. Yang kedua, berikut ayat dan firman Allah, hunna hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mungkin itu saja, Bu, ya. Tolong penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul, ya. Kita tampung dulu satu dari ibu-ibu. Silakan, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bahjah TV dan radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbi. Nama saya Aas Hasanah dari Bekasi. Alhamdulillah saya bisa bermuajah dengan Buya di pagi hari ini. Dan yang akan saya tanyakan, bagaimana sesuai dengan tema yang tadi, bagaimana mengingatkan pasangan kita yang memang pasangan kita umpamanya tidak selalu siap atau dengan egonya itu tidak langsung menerima apa yang kita ingatkan. Dan yang kedua, bagaimana menghadapi atau kita sebagai istri yang memang suami itu sebagai imam, tapi kita sebagai istri harus selalu patuh kepada suami, sedangkan yang dipatuhinya itu tidak sesuai dengan bertojaknya dengan hati kita, terutama dalam ibadah. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu As, ya, sudah bertanya. Baik, baik. Langsung ke ada tiga poin yang perlu kita pahami di ayat yang pertama, bahwasanya dalam pernikahan itu ada adalah harus ada yang kita cari dan harus kita perjuangkan, adalah litaskunu ilaiha. Harus paham makna itu. Artinya dalam pernikahan itu memang kita mencari ketenteraman dan ketenangan. Artinya kita harus paham bahwa segala sesuatu yang menjadikan sebab tidak tenang harus kita pangkas secepatnya. Kita harus sadar. Nah ini. Litaskunu ilaiha. Seorang suami tenteram bersama sang istri, merasakan ketenangan. Nah, ini adalah wadah. Wadah dalam rumah tangga itu. Ada ketenteraman, ketenangan, suasana, ketenangan, keadaan, ketenangan. Maka setelah itu akan Allah jadikan di antara kita itu mawaddah warahmah. Kasih sayang. Wadahnya dibuat dulu dong, makanya pokoknya. Sehingga kita bisa saja masuk sebuah rumah tangga ini adalah tanpa cinta. Dan memang sebaiknya pernikahan dibangun bukan atas dasar cinta, tapi cinta dibangun di atas pernikahan. Jangan kebalik. Seorang menikah mungkin tanpa ada cinta, mungkin ada hanya itu orang soleh, ini solehah, dipertemukan tanpa ada cinta. Nah, ini soleh-soleha ini mempunyai wadah yang istimewa. Karena apa? Seorang soleh dan soleha mustahil berbuat zalim, mustahil menyakiti. Nah ini, mustahil berbuat zalim, mustahil menyakiti, ini adalah wadah. Biarkan, biarkan, biarkan. Rasulullah senang dengan kucing. Baik, biar dia mau ingin ngaji, ikut ngaji. Jangan diganggu, biarkan. Nah kan, dia mau hadir, dia mencari istrinya itu. Ah, karena ngerti ini rumahku, surgaku. Baik. Jadi, sampai lupa saya dengan kucing. Jadi, kalau soleh solehah, itu kan punya wadah. Belum ada cinta. Maka karena wadahnya sudah benar, soleh solehah itu tidak harus alim loh ya. Sebab kalau alim nanti pertanyaan dari ibu nanti. Biarpun orang pinter, tapi kadang-kadang nggak ada kesadaran tuh sombong, kurang ajar, ini maco. Jadi, mbak. Jadi ini kesolehan. Kalau sudah benar orangnya, soleh itu orang yang takut kepada Allah. Biarpun dia orang awam, nggak punya ilmu, tapi subhanallah dia takut keharaman. Dan ini berarti dia sudah punya wadah untuk litaskunu ilayya, untuk kita buat ketenangan ini. Baru nanti kita bangun cinta sehingga muncullah mawaddatan warahmatan, kasih sayang, cinta dan rahmat. Ini akan muncul di situ. Kalau wadahnya tidak, makanya milih pasangan aja asal wadah untuk sukun tidak ada, wadah untuk ketenangan nggak ada. Gimana membangun cinta saat itu? Bahkan cinta pun bisa runtuh saat itu. Dulu mencintai sebelum menikah, Allah, wah, kesel Allah, dunia hanya ada dia saja. Dunia seluas daun kelor. Gula jawa rasa coklat. Kalau tidak nikah dengan dia, pokoknya enggak. Saya enggak mau. Itu kan orang sakit. Gila, ya. Zaman sekarang kan banyak orang gila. Sudah begitu giliran menikah, ya sama. Wadahnya tidak disiapkan. Runtuh. 2 bulan, 3 bulan, bubar. Nah ini bermasalah sekali. Jadi wadah, kemudian setelah itu akan muncul mawaddah warahmah. Maka ayo kita membuat wadah. Baru nanti muncul kecintaan. Kita mencintai sesama ini karena cinta atas dasar agama. Tapi ada cinta sangat pribadi nanti, di atas cinta itu, yaitu apa? Cinta suami istri. Bisa dibangun. Apalagi cara membangunnya, sadar kalau ini adalah ikatan. Nithaqan walidha, ikat yang amat berat, amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Maka lihat, di mana tumbuhnya cinta. Cinta dibangun atas dasar kerinduan kepada Allah Subhanahu. Kokoh cinta ini. Ada cinta yang dibangun atas dasar kekayaan seorang suami. Abang sayang, ada uang abang sayang itu. Enggak ada uang abang ditendang itu. Karena cintanya dibangun atas dasar materi waktu dia mau menikah. Atau dia karena pangkatnya sederhana. Giliran pensiun sudah mulai berubah. Karena cintanya bukan dibangun atas kenal Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini, itu makna faedah daripada ayat tersebut. Adapun penjabaran ayat, kalau firman Allah itu biasanya satu ayat saja bisa jadi berjilid-jilid. Tinggal bagaimana siapa memandang. Kalau kita memandang ayat tersebut dari sisi keindahan, maka itu yang kita pandang. Mungkin dari seorang ahli fikih memandang dengan hukum yang berbeda. Karena ini babnya adalah rumahku surgaku, kita pandang dari sisi itu. Baik, kemudian hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah ini artinya harus ada sadar bahasanya. Jangan sampai egois dong. Jadi digambarkan tuh apa? Engkau wahai wanita ibarat bajunya seorang suami. Maknanya apa? Baju seorang suami harus Anda fahami. Baju seorang suami maknanya apa? Istri tidak pernah melindungi seorang suami. Cuman cara melindungi sesuai dong. Kalau biasanya dibagi, seorang suami melindungi dari sifatnya zahir dan dari luar. Tapi seorang istri melindungi yang dari dalam. Bagi-bagi kerja. Sehingga seorang istri lebih dekat kepada anak karena punya hananah, menyusui anak, kelembutan dan seterusnya. Tapi semuanya saling melindungi. Jadi begini, seorang suami melindungi istrinya dari godaan-godaan, misalnya gangguan segala macam, sehingga wajib memberi nafkah, melindungi. Tapi seorang istri menjaga seorang suami agar bagaimana di luar dia tidak pikirannya macam-macam dan seterusnya, menciptakan keindahan. Ini artinya saling me. Jadi dalam Al-Qur'an sudah diberi syarat, engkau adalah baju buat mereka, mereka adalah baju buatmu. Hei para suami, istrimu bajumu. Wahai para istri, suamimu adalah bajumu. Jadi saling me. Maka ini makna lebih luas lagi, hilangkan ego. Jadi jangan sampai pandai menuntut saja, akan tapi Anda harus pandai memberikan kewajiban Anda kepada dia. Bahkan ini termasuk rumus keharmonisan rumah tangga yang selalu kami hadirkan adalah lakukan kewajibanmu. Jangan hanya banyak. Kewajibanku apa? Maka kalau sudah kita melaksanakan kewajiban, coba. Seorang suami melaksanakan kewajibannya, tidak mikir, tidak nuntut lagi. Pokoknya aku punya kewajiban sebagai seorang suami, beri nafkah, mengayomi dan seterusnya, menghibur, saling menjaga, saling memberikan kehangatan, saling memberikan keindahan. Itu kan saling dibalik. Bukan sebagai seorang laki-laki harus menjaga istri saja, menyenangkan istri, tapi istri tidak menyenangkan suami. Atau sebaliknya, Ini lebih luas lagi makna tadi. Bahwasanya seperti Anda ingin melihat istri Anda dandan cantik, maka suami istrimu pun juga ingin melihat Anda lebih ganteng sedikit deh. Dirapikan kumisnya, jenggotnya, sisiran rambut, bajunya kan. Jangan sama ibu gitu. Jadi saling mau pakai pewangian, senanglah minyak wangi dan sebagainya. Sampai istri dari kejauhan sudah ngerti, oh suamiku sudah dandan. Dari mana ibu tahu keringatnya? Kan ada juga itu. Ada sedubah dong ya. Ini maksudnya saling mau. Jadi jangan sampai kita menuntut kamu coba yang dandan dan sebagainya. Kita sendiri acak-acakan. Sudah acak-acakan, dibiarin lagi tambah acak-acakan. Paling enggak ya. Dan kadang perjuangan itu sendiri ada nilainya bagi seorang suami. Tahu juga istrinya sudah begitu, diapain tetap bagi. Tapi dia masih berusaha untuk masuk merapikan rambutnya, masih ini dan sebagainya. Itu bagi seorang suami ada nilai plus. Oh istriku. Dan suaminya orang yang ngerti sanjungan. Oh Masya Allah istriku manis. Padahal dia mau ngomong hitam. Cuman karena dia lidahnya lidah yang baik, gak pernah ngomong hitam. Oh istriku semakin manis. Gitu saja. Manis kan ada macam-macam, ada gula, ada macam ya. Karena suaminya suami yang pintar bertutur kata, memilih kalimat yang sekiranya istrinya tersanjung. Nah itu libasul lakum walibasul lahunna. Saling memberi, saling membahagiakan, saling memberikan kesenangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pun pertanyaan ibu? Baik. Ada dua ya? Dua pertanyaan dari ibu ya. Pertama adalah suami yang ego. Nah, yang dipangkas adalah ego. Ego itu menonjolkan keakuannya. Maka kita tidak boleh melawan dia dengan ego juga. Egonya seseorang bisa kita hancurkan dengan egonya dia. Kalau kita hancurkan dengan ego kita, maka namanya berantem, ego. Artinya bagaimana? Kadang ya, kita harus nuruti dulu ngalah. Nah, itu namanya ngikuti egonya dia. Hancurkan dia dengan egonya dia. Nah, kemudian bagaimana cara mengingatkannya? Ya, ntar dulu dong. Di saat egonya tertanggalkan betul. Tertanggalkan betul. Misalnya kita sudah baik, abang, Masya Allah, makasih, mohon maaf. Padahal yang salah dia. Nah, ini yang salah dia sebetulnya. Mohon maaf, abang. Kalau abang begitu bisa jadi karena memang saya yang salah. Bukankah memang saya yang salah, bang? Dia mikir juga. Saya aku minta maaf istri saya. Ini gimana sih mulai mikir ya kan? Jadi kalau kita lawan dengan ego kita namanya berantem, itulah berumah tangga, punya anak 6 tak taunya seminggu sekali pasti ada tempelengan, banting piring, piringnya tuh makanya penjual piring sebelahnya seneng dia, habis ya pak, habis, bukan begitu, ego gak boleh dilawan dengan ego, makanya kalau marah dengan amarah, api yang membakar rumah tangga tersebut, cuman kadang harus ada batasnya, kapan Anda harus membiarkan egonya untuk kita tundukkan. Untuk kita tundukkan. Jadi kita sabar dulu di saat suami begini-begini, ada sabar. Tapi biar bersabar ada rambunya. Nah, kemudian cara mengingatkan suami yang ego ya, dengan ego nggak bisa, berhadapan wajah dengan wajah. Termasuk mengirim surat yang kami sampaikan itu termasuk memangkas ego. Jadi dia tidak berurusan dengan Anda secara langsung, tapi berurusan dengan kalimat indah yang ada di tulisan tuh. Oh, suamiku mohon maaf, yang aku cintai suami. Nggak jadi marah dia, dilihat bagus. Gambarnya waru 16 lagi. Ya, apalagi kawan macam-macam dia mikir egonya runtuh. Jadi pokoknya jangan dilawan dengan egoan. Kalau dilawan dengan ego berantem. Ini cuman kadang-kadang orang itu memang senang semua tuh punya ego, hanya volumenya saja besar dan kecil. Semua orang punya ego. Keakuan ini. Ini keakuan ini sering muncul. Sehingga ini yang menjadikan orang susah diingatkan, menang sendiri. Nah, sehingga dalam mencintai itu ternyata menanggalkan ego. Kalau aku mencintai seseorang, aku mencintai Rasulullah misalnya, berarti egoku aku tanggalkan demi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya patuhi. Sehingga betul para sahabat Nabi, egoku harus aku tanggalkan. Nyawaku boleh aku berikan untuk Rasulullah. Lihat berani mati, ego, harta habis untuk Rasulullah. Dan mencintai itu adalah memberi dan mencintai bukan mengambil. Al-muhibbu yabdul. Orang mencintai itu memberi. Kalau orang mencintai menuntut itu adalah bukan cinta dia. Tapi orang mencintai selalu punya kiat untuk berkiprah, untuk berkorban, memberi kepada seorang yang dicintai. Nah ini hakikat cinta seperti itu. Nah, berarti kalau sudah mencintai nanti ego itu akan hilang secara otomatis. Makanya perlu kita tingkatkan kualitas cinta tadi, keindahan. Jadi kalau kemudian secara perlahan ego itu akan hilang. Semua orang punya ego. Hanya kadang-kadang kita turuti atau dia ego. Contoh saja. Ego itu gambar saja ringannya, semua orang punya ego, jangan ngomong, oh saya sudah pangkas ego, enggak. Kita foto bersama begitu, lihat. Waktu ibu kasih fotonya pertama kali lihat foto siapa? Fotoku, gambarku dulu ini aku, ada enggak? Aku, nah itu loh ego. Baru nanti lihat teman-temannya, aku, ego. Dan bila ego itu selalu ada, cuman tinggi, biasanya kita piara, kita suburkan menjadi suatu sifat yang sangat jelek kalau dibiarkan. Sehingga orang yang menjadi sombong, yang ada hanya aku, dan itulah kalimat yang diucapkan oleh iblis di dalam Al-Quran, ana, aku. Sehingga dalam bahasa Arab, egois adalah anani, pakai manhat gayanya iblis, aku, gampang ngaku, aku, anani, dari kalimat ana, khairun minhu, kata iblis, itu ego. Allahu a'lam. Baik, subhanallah. Benarnya masih ada satu pertanyaan dari ibu, nanti kita simpan dulu ibu ya, dan kita akan melanjutkan kembali sesi interaktif. Dan untuk para pemirsa dan para pendengar setia Radio Network, tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik, para pemirsa Baji TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Rumahku Surgaku di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi sudah ada ibu yang bertanya ya, mengenai tentang sang suami sebagai imam dan juga menjadi dilema, khususnya untuk para ibu, untuk ibu tadi yang tentunya bertentangan dengan hati nurani. Baik, ada penelpon, silakan kita jawab dulu sebelum kita menjawab pertanyaan dari ibu tadi. Baik, ya, halo, assalamualaikum. Halo. Baik, maksudnya ibu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbi. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Indramayu. Hamba Allah di Indramayu. Indramayu. Baik, silakan langsung bersama Buya. Iya. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada orang tua yang memilihkan jodoh untuk anaknya sedangkan anaknya tidak cocok dengan karakter kesolehannya? Lalu orang tua memaksanya dan mengancam yang tidak-tidak gitu, kalau misalnya nggak mau dengan lelaki itu gitu, dan sudah ditentukan segala macamnya dan nggak bisa untuk menolak lagi gitu, Bu ya. Baik. Itu gimana? Baik. Untuk anaknya harus seperti apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, sebelum kita jawab penelpon, kita ke pertanyaan dari Ibu Aas tadi yang kedua Bu, yaitu bagaimana antara suami sebagai imam dan ibu bertentangan. Memang hati seorang istri wajib patuh kepada suami, dan karena suami sebagai seorang imam, maka dari itu kan pendidikan di dalam Islam itu jauh-jauh hari harus persiapkan. Makanya pendidikan dalam Islam itu adalah bukan di saat menikah baru dididik, jauh-jauh sampai ada namanya memilih pasangan sendiri harus. Maka Anda sebagai seorang wanita mungkin yang belum menikah harus benar memilih imam, memilih suami, karena suamimu mau tidak mau harus jadi imammu. Maka lupakan gaya-gaya kafir sana, senang dulu, cinta dulu, enggak ada kriteria jadi imam. Sampai mungkin seorang wanita tiba-tiba jatuh cinta dengan seorang laki, ditanya apa sih keistimewaannya, bingung, saya enggak tahu kenapa kok saya cinta dia, ini kan orang sakit, enggak punya kelebihan. Dan itulah namanya setan, iblis menggoda. Sudah itu memaksa menikah, baru ada problem, nanti baru imam, suami saya tidak bisa jadi imam. Yang milih kan kamu sendiri dulu. Ini kan berarti salah pilih dari sana. Anggap saya sudah salah, terlanjur salah pilih, bagaimana? Ada dong, harus selesaikan dong. Islam memberikan solusi kepada siapapun. Nah, kalau suami misalnya tidak pantas jadi imam, itu ada klasifikasi atau pemilahan. Pelanggarannya itu derajat apa? Dosa gede, dosa kecil, atau sekedar kemakruhan? Jadi cara menyelesaikannya beda. Kalau dosa gede dan sebagainya mungkin harus ada ketegasan di situ. Misalnya pemabuk, tidak sholat dan sebagainya. Ini jelas beda. Mungkin hanya punya kebiasaan jelek deh, tapi tidak sampai dosa, duga sih. Ini pun harus lebih lembut. Yang kedua adalah makruh, atau mungkin suaminya tidak pernah bangun malam dan sebagainya. Jangan kasar-kasar deh, bangun malam kan sunnah. Jangan mentang-mentang istrinya jago ibadah, suaminya harus kayak dia. Anda saya jadi ibadah. Pokoknya suami Anda sholat 5 waktu dulu, bertahap dong. Kemudian, kadang-kadang ini berlebihan, seorang istri itu pengennya pokoknya suami jadi imam, istrinya bangun sendiri, sholat malam, gak ditemani. Cobalah kamu, ini sudah gak benar, marah-marah. Kan itu sunnah. Jadi jangan dipaksa seorang suami. Ya kalau ada seorang suami istrinya rajin sholat kok nggak menemani sholat, ya suami kalah dia, ya semen dia, nggak bisa jadi imam dia, makmum dia. Ini cuman artinya apa? Jadi bisa kita pilah seperti apa sih? Kalau kita harus misalnya urusan ibadah misalnya dia sangat rendah di bawah kita, selagi tidak masuk bab haram, Bukan berarti kita harus membuat pelanggaran kepada dia, apalagi memaksa. Nah, jangan, kita harus waspada. Karena anak semangat yang berlebihan ini loh. Kita menemukan juga seorang istri, ya suami saya tuh gak pernah bangun malam. Ibu, ibu tenang dulu ibu. Sholat kan sholat. Ini kan aneh. Terus apa lagi? Itu saja. Malu saya gak pernah bangun. Sudahlah, urusan bangun malam pelan-pelan bu. Kadang-kadang saya guyon nih ibu, cara bangunin dia salah. Coba gigit kupingnya, yang ini kan bangun malam nanti. Kadang-kadang salah cara membawanya. Intinya, kalau ternyata kelasnya kelas dosa gede, karena kalau dosa gede itu petakannya bisa saja ke anak dan keluarga. Misalnya na'udzubillah berzina, kan membawa penyakit juga ke dalam rumah, urusan dohir ya. Kemudian jadi suri teladan yang jelek bagi anak kita. Maka di situ harus ada kejelasan. Minuman keras, berjudi, kerjaannya adalah urusan yang haram, riba. Nah ini suami istri harus punya ketegasan. Tapi dengan bahasa yang halus tentunya. Sebab abang bisa selesaikan ini atau tidak, sampai kapan kira-kira saya beri waktu. Dan harus berani, kalau ternyata suami tidak bisa hijrah dari keharaman, tidak ada perlunya kita bersama orang yang membawa kita ke neraka. Karena haram dia, sebab rizki halal itu mudah, hanya karena keimanan yang keropos. Tapi kalau urusan harus dosa-dosa kecil, perlu berlatih. Perlahan, lebih lembut tentunya dari yang pertama. Nah ini, seperti itu, jadi ibu, jadi kita lihat kekurangannya kayak apa sih, karena tadi belum dijelaskan, kalau hanya urusan bangun malam enteng bu ya, enggak pernah Senin Kemis ya, no. Nah, ini sebenarnya biasa itu emosi karena ibu itu apa, gara-gara melahirkan tuh utangnya banyak, itu enggak ditemani ya, enggak ini kuyonannya ya, no. Ini saya suruh lahirin tok, kira nifas saya enggak puasa, kira puasa enggak nemeni ini bisa jadi seperti itu, cuman hendaknya para ibu, para suami pun demikian. Kalau urusan bab kesunahan, jangan jadikan bahan permasalahan di rumah kita. Istri Anda berat loh hamil, menyusui, ya. Sudah hampir menyusui, baru tidur dia, nyusui anaknya nangis malam. Baru tidur setengah jam, tahajud. Ini kan suami ngawur namanya. Kalau Anda ingin bangunkan istri, dilihat dulu. Tadi kelihatannya anak saya nangis malam suntuk. Jadi, biarin saya. Mungkin pegang pelan-pelan pipinya. Kalau dia bangun, ini tahajud enggak? Capek bang, iya tidurin aja nanti ya gitu, jangan apa ini ustazah gombal sudah ada karu-karuan ini ya. Jadi perlu cara mengingatkan juga indah, dan semoga dengan begitu rumah tangga akan terjaga sampai nanti ketemu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ya, ada masalah jodoh ya, jodoh anak itu kurang setuju ya dengan ada, orang tua ada sebab. Pertama gini loh ya, orang tua di saat memilihkan pasangan ada tiga kriteria juga yang harus ditolak. Harus ditolak. Misalnya Pak, jelas di mata Anda adalah keharaman. Dia adalah dari kerjaannya adalah dia urusan dengan riba. Kerjaannya haram, atau dia sering sebagai seorang calon, seorang anak perempuan misalnya melihat laki-laki itu biasa dengan dosa gede, maka kalau itu melarang melawan orang tua boleh, karena apa? Mau dimasukkan dalam keharaman patuh tidak boleh, malahan sudah tahu dia kerjaannya haram, urusannya riba, lah kok kita mau menerima? Maka Anda mau makan riba terus dengan dia. Maka seorang anak di saat seperti ini boleh menolak, karena urusannya dengan Allah, ini urusan halal haram. Tapi kalau kedua, urusannya hanya tidak sesuai dengan angan-angan Anda. Cuman dia dosa gede mah enggak. Cuman saya pengen cita-cita jadi ustaz. Nah, kok orang pada seneng sama ustaz? Ustaznya terbatas, bisa enggak nikah semuanya nanti. Dan tidak jaminan, ilmu tidak jaminan orang menjadi baik. Bisa jadi dengan ilmu, orang menjadi semakin sombong. Belum jaminan. Maksudnya gini, kalau kelompok yang kedua itu adalah apa? Dia tidak punya dosa dan sebagainya ini. Tapi dia sudahlah laki-laki yang pokoknya standar deh baiknya. Biasa-biasa. Tidak punya sifat-sifat kejelekan yang menonjol. Kita tidak tahu deh. Maka hati-hati, Anda tidak bisa boleh nolak, tidak boleh menolak di sini. Karena apa? Dia bukan pelaku dosa gede. Hanya mungkin tidak sesuai dengan standar Anda. Anda punya cita-cita, boleh, semua orang punya cita-cita, wajar saja. Anda sebagai seorang laki-laki yang masih berjaga dan tidak berjaga ini menginginkan wanita yang solehah begini-begini, boleh-boleh saja. Biarpun nanti pada akhirnya ya, saya pengen nilainya 10, tatonya ada yang nilainya ada 2, lumayan lah atau 3, masih ada nilainya, ada poinnya daripada 0. Jadi kita perlu, baik. Kemudian yang kedua ini, maka tidak pantas sebagai seorang anak menolak. Biarpun kadang tidak sesuai dengan angan-angan saya, tapi secara wajar dia adalah sah-sah saja. Kenapa? Bisa jadi berkah kepatuhan seorang anak, ada keberkahan di situ. Bukan yang pertama ya, kalau yang pertama wajib ditolak, Anda boleh melawan, bukan melawan berantem orang tua, tidak. Bisa menolak dan Anda bisa ada solusinya nanti. Adapun yang ketiga, wah ini dosanya sangat gede, sudah tahu baik dan sebagainya, wah ada kelebihan macam-macam. Biasanya ada setannya di dalam hatinya. Kenapa kok tidak mau nak kamu? Lebih senang dengan yang di sana tuh. Oh, biasanya gara-gara pacaran dulu ini, susah diatur sama orang tua. Betul gula jawa rasa coklat itu. Hah? Dikasih tahu ini anak baik, enggak baikkan dia. Padahal masya Allah dia tempeleng pernah dan sebagainya. Makanya problem anak muda zaman sekarang ini, yaitu problem cinta sebelum waktunya. Sehingga itu perlu diperhatikan. Sehingga kalau ada seorang anak itu menolak tawaran orang tua, sementara dia pada usianya, ini bermasalah hatinya biasanya. Bukankah dia adalah seorang laki-laki? Makanya dari itu perlu kita jaga anak-anak kita tuh agar hatinya tuh kosong. Jangan sampai dimasuki oleh siapapun. Sebab kalau dimasuki oleh siapapun susah diatur. Biarpun Anda bawa calon yang akhlaknya mendekati malaikat pun dia tidak bakal mau. Karena apa? Sudah rusak hatinya tadi. Hah, gula jawa rasa coklat tadi. Lihat. Ini repot. Maka dari itu kita perlu membina. Nah, termasuk dari para pejuang-pejuang yang punya anak didik di bawah naungannya, jangan boleh ada pacaran, tradisi pacaran di sekolah Anda adalah merusak mereka di masa depannya. Dan itu mukaddimah zina. Kalau Al-Quran tidak melarang zina secara langsung, tapi wala taqrabu zina, jangan berdekati zina. Karena sudah SMS bersemangat, kuntaran, dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya adalah mukaddimah zina yang membahayakan. Akibatnya apa itu nanti? Biarpun seorang guru punya tawaran yang sangat istimewa, ditolak. Makanya sangat indah jika anak hatinya kosong, diberi tawaran gimana nak, kamu dengan ini, aduh terserah Umi saja deh, kalau memang menurut Umi baik, oh nah ini berkah, lihat. Ada keberkahan. Ada gurunya juga menawarkan, mungkin Anda para guru, ini para ustadz kan pembimbing, punya anak didik, mau dijodohkan, asalkan benar tadi, ini kriterianya masuk, karena Anda mendidik benar ya, murid Anda langsung mengatakan, iya, tapi kalau sudah Anda biarkan pacaran dan sebagainya, Anda dapat dosa, perintah Anda tidak dipatuhi lagi, ya kan? Terus mau apa nanti? Jadi seperti itu ya. Jadi yang bertanya tadi, kalau memang pelanggaran syariat, boleh menolak seorang anak. Solusinya menolak, sebisa mungkin. Dan harus menolak, karena urusan haram. Tapi kalau urusan yang kedua adalah hanya masalah kecil-kecil, atau tidak sampai derajat dosa, hanya tidak sesuai dengan target Anda, maka Anda pun harus bisa menerima. Kalau Anda tidak bisa menerima, berarti ada permasalahan di hati Anda, mungkin sudah ada orang yang singgah di hatinya. Ini permasalahan berat. Kemudian yang ketiga, apalagi sesuatu yang sangat mulia. Lagi-lagi, kalau sudah hati rusak, biarpun disodorkan lelaki yang sangat istimewa, tetap saja dia menolak. Itu orang yang sudah buta. Dunia seluas ini hanya ada dia saja. Kan orang sakit, kalau enggak dia enggak mau. Sakit, dunia manusia sejagat hanya ada dia saja. Baik, na'udzubillah ya. Itu karena rusaknya hati. Baik, subhanallah, karena waktu membatasi kebersamaan kita, Buya, kita mendengarkan kesimpulan dan ditutup dengan doa keberkahan. Tafadhol Buya. Simbolannya sederhana, siaplah Anda keluar dari majelis ini, atau setelah Anda mendengarkan suara ini, atau setelah Anda melihat acara ini, Anda harus ikrar bahasanya, Anda harus menjadi orang yang sangat siap untuk diingatkan. Kemudian, Anda pun harus berani mengingatkan. Saling mengingatkan ini adalah kunci. Untuk menjaga agar pasangan kita semakin hari semakin lebih cantik, lebih ganteng, lebih baik. Sebab kalau Anda faham makna kebaikan, kekantengan tidak hanya dalam bentuk wajah. Akan tetapi kesolehan pun, biarpun itu dari dalam batin, bisa terbaca dari wajah. Akhirnya suami Anda semakin ganteng. Ganteng batin, ganteng maknawi. Istri Anda semakin cantik ke batin, cantik maknawi. Dan itu tidak ada bisa dikalahkan dengan apapun. Dan semua orang yang menikah, suami istri lihat, urusan wajah sudah hampir tidak. Kalau sudah menikah setahun, dua tahun sampai punya anak, hampir tidak peduli urusan itu. Akan tapi lebih terpesona dengan kebaikan pasangannya. Nah itulah makna kecantikan batin. Memang kalau belum menikah, hayalannya, oh cantik, oh ini urusan. Ah. Tapi sebelumnya setelah itu adalah urusan kebaikan batin. Itu yang menjadikan seseorang betul-betul terbelilah, terikat. Sehingga semakin hari semakin indah. Suaminya semakin cantik karena semakin soleh. Istrinya semakin cantik karena semakin solehah. Ini saja. Dan kuncinya tadi bagaimana? Adalah mudah mengingatkan agar menjadi semakin soleh dan solehah. Dan siap untuk diingatkan agar kita terhindar dari sesuatu yang menjadikan seseorang tidak soleh dan solehah. Baik, silakan Buya ditutup dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami mohon wahai Zat yang maha kasih, berikan kepada hati kami kasih dan cinta, agar kami bisa benar-benar mengasihi dan mencintai pasangan kami karenamu ya Allah. Dan kami mohon jaga cinta kami Allah, jaga hati kami Allah. Ya Allah, kami tak, ya Allah, jangan sampai ya Allah kau kurangi cinta itu, takut kami berbuat zalim kepada pasangan kami. Dan kami mohon ya Allah mudahkan kami untuk diingatkan oleh pasangan kami. Dan jadikan pasangan kami pasangan yang senang untuk mengingatkan kami di saat kami salah. Dan jangan sampai kau jadikan pasangan kami pasangan yang takut mengingatkan kami di saat kami bersalah. Dan kami mohon ya Allah mudahkan kami untuk mengingatkan pasangan kami di saat salah. Dan jadikan hidup kami indah ya Allah, ya Allah, dalam berbenah, indah dalam meniti kebaikan, indah dalam meniti kemuliaan. Semakin hari semakin baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga rumah tangga kami. Semua yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Bahagia keindahan di dunia sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, jaga hati mereka, jaga hati mereka, jaga batin mereka ya Allah. Dan kirimkan kepada mereka kelak pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah, yang menjadi sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah, ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hambamu yang sering berbuat zalim kepada pasangannya, keras, kami mohon lembutkan hati mereka sehingga mereka semakin hari semakin indah. Dan mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada siapapun yang bersalah, lebih khusus adalah orang yang dekat dengan kami ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun apalagi dengan pasangan kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Fatiha. Alhamdulillah, sudah kita simak, sudah kita dengarkan bersama kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bisa kita amalkan dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, ada beberapa informasi yang saya akan hadirkan. Yaitu jangan lupa untuk para pendengar Radioku Network atau khususnya yang ada di Jawa Timur, di Tulung Agung, jangan lupa untuk bisa menghadiri yaitu Maulid Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Bajah 3 Tulung Agung hari Rabu tanggal 18 Jumadil Awal atau di 15 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 di LPD Al-Bajah 3 Tulung Agung. Dan untuk atau khusus wanitanya ini hari Sabtu tanggal 21 Jumadil Awal atau 18 Februari 2017 sekitar pukul 9 pagi di LPD Al-Bajah 3 Tulung Agung. Dan diinformasikan kembali bagi para pemirsa dan para pendengar, silakan bisa menabung di BMT Al-Bajah Syariah ya. Untuk informasinya bisa menghubungi 085 224 433 433 883. Nah, untuk Anda yang menginfakkan barang bekas, silakan masih bisa langsung saja bisa langsung diantarkan langsung ke LPD Al-Bajah atau bisa hubungi 085 320 329 720. Baik, itu di akhir dari kebersamaan kita. Terima kasih kepada para jemaah dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi atas waktunya. Kemudian juga terima kasih kepada Radio Konetuk, untuk Radioku Bogor, kemudian untuk Radioku Batam, untuk Radioku Majalengka, Radioku Kuningan, dan Radioku Karimun, dan beberapa radio yang belum mengkonfir kepada kami. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baik balasan. Akhirnya saya Habib Maulana pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf, mohon doanya selalu. Subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.